sungguh-sungguh dengan semua yang telah ku ucapkan. Ku hanya seorang kekasih yang terlalu berharap padamu sepenuh hatiku. Ku tak ingin jauh darimu, walaupun sedetik tak sanggup tanpamu. Dirimu yang terlalu ku cintai, kembalilah kepada diriku. Cintai.